cincin ora gampang kaya sing mbok sawang. Aku kerja lunga adoh ning perantauan. Muga-muga Gusti ngijabahi kabeh sing tak karepati. Pancen ora nyono uripku ning kutho, kerja abot ning kini karep urip mulya. Minggir keluarga atau anak bucu atau karo wong tua. Yo wis ini kanan dadi wong perantauan, urip sak pemimpinan ini kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk kresna arep sambatku sapa, sancen hasil rasa piro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Arep urip mulya, ninggal keluarga atau anak bucu atau karo wong tua. Yo wis ngini kanan dadi wong perantauan, urip sak tenginane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk kresna arep sambat rusopo, senajan hasil rasa piro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Tak tanggung dhewe, ora entuk kresna arep sambat rusopo, senajan hasil rasa piro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa. Pancen ora gampang kaya sing mbok sawang.